Lebih baik diam dan menghapus dendam, tak lagi bicara agar tak makin terluka. Cinta punya batas, tak harus saling keras, tak bisa dipaksa. Segala yang kau ucap lakukan omong kosong, tak perlu lagi percaya, kau hanya pura-pura. Kita di ujung perpisahan, namun selalu ku rindukan, kau luka yang ku rindu. Namun selalu